serapopo. Kok iki yo goblet nguyuh barang kok yo. Kan maklum rondo. Aku ki ndeloke gadis karo rondo, ora perlu ndelok surat nikahe ndak. Ketok. Sangka swara uyuhe, iki beda ta kan. Apa kapolres apa Gus? Yo beda nan. Lak gadis yes ngono. Rondo piyoh ngono. Kula iki ning Yogyakarta iki dadi wakil ketua yayasan Armalah. Armalah niku janda. Kula duwe janda niku 1000 tak kandhani. Janda niku macam-macam, ana sing jablay, janda lebay. Jalak, janda galak. Ana sing rojali, rombongan janda liar. Wah. Iki apa to, Cak? Sing mau tonton iki apa ngono? Kok aku dadi pengen. Lanjut. Ya, ngaji kerukunan sani. Setengah telu. Jame amoh matamu iki. Kiai viral jame amoh ngawur. Kowe njaluk jam, Gus. Saya sama beliau ini sama-sama wali santri di Yambukul Quran. Anak kula teng Yambuk, anak beliau juga di Yambuk. Dongake muga-muga apal Quran nggih. Anak kula niku kon ngaji seneng, lakon sekolah ra gelem. Cilokoi. Kelas telu munggah kelas papat, oh itu. Mulangan matematika soal 10 salah kabeh wi anakku. Guru nih nyeneni rawani anak kiai to. Akhirnya tak telepon. Larap nyeneni anakku moro ning pondok. Anakku ning pondok diparani jaman sakmono dereng teng Yambuk. Mas, kenapa kemarin soal 10 salah semua enggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya aku ngene. Lanjutkan aku ngene. Si Atki niku Gus, wah. Jos iki aku ngene. Mulih ke pondok sering krungu ngaji al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Akhirnya takon kula, "Bah, kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Ora tak jawab toh. Malah ngenyek, kiai kok ora iso jawab, kok ora ngajar ya." "Kowe takon apa? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Kula jawab, "Iya, Dik. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak." Aku ngono ndan. Ngono lho. Wayahe, wayahe. Anakku langsung jawab, "Oh, pantes tadi Bunda jalannya pelan-pelan. Lah ngapain supaya surganya enggak rusak?" Ya, maklum kiai rata ketemu bojo ya ngene iki ya ta. Mbok nambah bojo meneh, Gus, nanti dulu. Nunggu takdir. Ya kalau memang takdirnya ada, kan saya tidak bisa menolak takdir. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Ngapa? Bojoku ndelok ya ora apa-apa kok. Wong bojoku siap di madu kok. Abah, saya siap di madu. Syaratnya asalkan Abah mau diracun, modar aku. Tapi saya akui, Gus, perempuan itu jauh lebih kuat daripada laki-laki. Bagaimana tidak? Jangan anggap perempuan itu makhluk lemah. Dia lebih kuat daripada kamu. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Ya Allah. Medeni to iki. Kuat wong wedok padake, pabrik susu loro digawa dhewe padake. Kalian itu lemah. Nggawa ndok loro sambatan manuk ngopo. Hidup perempuan. Ingat, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul. Artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Yes. Merongos kowe anakmu. Hai. Jagalah istri jangan kau sakiti. Oh, pemenah to iki. Hei, tukang syuting. Aja mau pindah-pindah layare kecuali ning raiku tok. Lono kimcil iki matane ngene lho. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Tak dongake kabeh duwe iman. Amin. Mila wong-wong ki lak duwe iman. Kaya kelas Mbah Mun nggih, ngiri nggih awake dhewe nggih. Mbah Mun niku mboten namung mulya teng donya. Kehidupannya dimuliakan oleh Allah, kematiannya pun dimuliakan oleh Allah. Maka Mbah Mun nate ngendikan, kowe lak pengen ngerti wong kuwi mulya apa ora deloken pas matine. Ala mung pas urip ki lan duwe dhuwit cedhaki mergo dhuwite. Lah ayu dicedhaki mergo ayune. Maka jangan pernah kamu sandarkan harapanmu kecuali hanya kepada Allah. Bersandar kepada jabatan bupati. Berapa lama jadi bupati? Paling 5 tahun. Dua kali pilihan paling 10 tahun. Itu saja kalau tidak ditangkap sama KPK. Enggak lama. Wakapolres ora suwe. Paling setahun rong tahun bar kuwi mbuh muga-muga dadi Kapolres. Amin. Enggak ada yang tahu. Bersandar kepada harta. Harta ada habisnya. Mbah Kumbian ki sugih 7 turunan, tapi aku turunan nomor 8. Rale bagian dan aku. Kira aku. Nganti biyen aku rabi iki ditolak gara-gara aku ora duwe apa-apa. Maratuaku ora gelem nampa aku. Kelebihanmu apa? Satu. Kekuranganmu? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu enggak punya kelebihan, modar ya aku ngono. Aku iki biyen le, tak kandhani. Rabi iki mergo kepepet. Ngomong sama teng dhisik kekrek cangkemmu lho kowe ngawur. Sing dimaksud kepepet kuwi aku pengen rabi selawe tahun, 24 tahun akhirnya aku rabi. Mergo jaman semono aku sering ular-ular manten, nasihat pernikahan aku urung duwe bojo, dinyek karo para kiai, urung rabi kok wani ngandani wong rabi. Jane yo tak jawab ora apa-apa Mbah Mudin Barokis kae urung tau mati mudalke jenazah. Aku yang ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora kok ngopo. Ono Mbah Mudin iki. Biasane Mbah Mudin ki sarunge nglinding, ambune kelembak menyan ngono ki biasa. Rupane kaya bandoso ngono ki biasa. Mbah Mudin. Aku ki paling sayang lah karo Mbah Mudin. Tapi wong-wong niku ngremehke lah karo Mbah Mudin. Lah duwe mantu polisi matane mendelik. Mantumu sapa? Polisi. Lah duwe mantu Mbah Mudin, mantumu sapa? Mudin. Polisi mati sing bungkus sapa? Mudin. Mudin mati bungkus dhewe. Mila mulai sekarang ibu-ibu kalau ditanya mantumu apa? Mudin. Tugasnya apa? Bungkus jenazah. Iso mbok modar tak bungkus saiki? Ngono kok. Aku ora trimo lak Mudin diremehke aku. Adiake. Mudin iki wong paling ikhlas sak donya. Ana wong lu jam 2 mati, Mbah bungkus. Oke. Okay. Ora ana Mbah bungkus wani pira? Ora ana niku. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Kamu tidak bisa dikatakan beriman sehingga tidak bisa masuk surga sehingga kamu beriman. Muga-muga senajan to awake dhewe ki rong iman banget, imane rong apik. Muga-muga seneng kumpul kali wong iman. Amin. Senajan to awakmu ki durung saleh, muga-muga gelem seneng kumpul karo wong saleh. Amin. Senajan to awakmu ki durung alim, seneng kumpul karo wong alim. Yuh sarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang dicintainya. Contohnya sapa? Mbah Mun. Beliau mencintai Mekah, meninggal di kota Mekah. Beliau kebiasaannya haji. Berapa kali Mbah Mun haji? 70 kali jajal. Beliau tidak pernah haji, tidak berangkat haji itu hanya tahun 2018. Karena kebiasaannya haji, meninggal pas haji. Maka kenapa walaupun saya sakit tetap berangkat ngaji? Karena saya pengen mati ketika pengajian. Pas aku ngaji ning kene umpamane, ning Purwodadi, malaikat teko. Mati umpamane. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang, banser umpamane. Kan ora ono sing ngerti. Urung rabi. Ya urung rabi. Tak dongake sejumlah-jumlahnya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman insyaallah ya. Rabi-rabile santai. ndang rabi, eman-eman nggonmu sunat. Ora ana bedane karo kran. Amung nguyuh tok. Maneh-maneh. Tapi santai wae le. Santai, kamu enggak usah susah. Ambillah hikmah dari kemerdekaan. Ingat, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Iya. Cie cie cie. Bamun mencintai hari Selasa. Sampai cintanya beliau dengan hari Selasa, pondok pesantrennya beliau diliburkan hari Selasa. Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia libur hari Jumat. Dan beliau diambil nyawanya oleh Allah hari Selasa. Coba. Beliau mengidolakan Siti Khadijah. Dan beliau dimakamkan di samping Siti Khadijah. Satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Buktinya apa? Beliau mencintai qasidah sak. Duna fid dunya fauzuna bil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimatas. Kowe meneng wae kok blo.